Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang sering melakukan kebaikan, ya normal. Kalau saya sholat, saya selawat, saya akan dapat pahala, ya kan? Ya memang kamu itu melakukan kebaikan, ya memang janji Allah orang yang melakukan kebaikan pasti dapat pahala. Ya, cuma apakah setiap kebaikan itu diterima oleh Allah? Karena Allah akan memberikan pahala kalau kebaikan itu diterima. Sholat itu dapat pahala, tapi sholat kita diterima apa tidak? Nah, gitu loh. Khusyuk apa tidak? Sah apa tidak? Batal apa tidak? Pertanyaannya di situ. Maka sebaiknya ulama mengatakan, kalau ketika melakukan hal-hal baik itu, sebaiknya jangan dipikirkan anak dapat pahala ini, jangan. Tapi dipikirkan kira-kira diterima nggak ya amal ibadahnya. Seperti itu, bang. Misalnya selawatan, lalu zikir, istighosa, majista alim ini, yang dipikirkan tuh oh, pulang dapat pahala. Jangan. Justru dipikirkan apa? Kira-kira zikir anak tadi, sholat anak tadi itu diterima atau tidak sama Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kadang kalau kita memikirkan pahala, setan itu punya 1001 jalan, maka nanti akan timbul ujub dan sum'ah. Ujub itu apa? Ujubnya gak pamer, kalau ria, ria itu pamer. Tengok aku selawat, kok ada cepet, otw selawatan. Itu ria namanya, pamer ibadah. Bismillah, rakaat dulu, duha dulu dua rakaat. Itu namanya ria. Ada lagi ujub, ujub dia gak bangga. Apa dia enggak memamerkan ibadahnya, tapi dia bangga dengan apa? Dia enggak pamer biasa, tapi dia ujub, "Wis, aku dapat pahala. Pas aku dibandingkan ridho, ridho enggak duha aku udah dia. Oh, mulia aku." Itu gara-gara itu tadi mikir pahala, setan itu ujub, merasa sum'ah sama merasa diri sudah lebih baik, lebih mulia. Ya kan? Karena dia merasa ibadah dia dapat pahala. Dia merasa ibadah dia dapat pahala, sehingga dia merasa pahala dia paling banyak. Lalu dia bangga dengan amal dirinya sendiri. Itu ujub dan sum'ah. Maka hati-hati dalam melakukan amal ibadah. Memang tak apa-apa memikirkan sekali-sekali, ya kan? Tapi jangan sampai ujub, bangga dengan amal ibadah. Jangan sampai dengan ibadah tersebut merendahkan orang lah. Orang lain sekali, oh, alhamdulillah dapat pahala. Bersyukur, ya? Tak apa-apa. Tapi jangan terlalu sering. Malah lebih banyak mungkin kira-kira ibadah anda itu diterima atau tidak. Nah itu lebih selamat daripada memikirkan pahala-pahala nanti akhirnya pamer. Kalau untuk bilangin, bilangin. Wallahu a'lam.